Sayangku, maafkanlah aku yang harus sendiri, sendiri tinggalkan dirimu. Maafkan bila aku pernah menyakiti hatimu, pernah melukai jiwamu. Maaf ku mengalah. Maafkan bila cinta ku tak bisa memaksa, karena cintamu bukan untukku. Sayangku, maafkanku pernah menyakiti hatimu, pernah melukai jiwamu.